gimana kita membedakan suara hati sama waswas atau bisikan? Waswasa. Ada istilah istafti qalbak, tanya kepada hatimu. Hati yang kayak gimana yang bisa bersuara untuk kita sehingga kita bisa mengikutinya? Hati yang pertama, hati itu hati yang udah mengerti agama. Karena pemahaman agama dalam Islam tempatnya bukan di sini dong, tapi di sini. Kata ulama, al-fiqhu fiqhul qulub. Pemahaman itu pemahaman hati. Nah, orang yang punya pemahamannya di hati, orang saleh, orang yang berilmu, dia bisa istafti qalbak, dia ikutin kata hatinya. Orang yang beriman. Tapi kalau orang yang hatinya fi qulubihim marad, di hatinya ada penyakit, gak bisa diikutin kata hatinya. Dari mana kita tahu hati kita berpenyakit? Pertama, ilmu kita terbatas. Kedua, kita ngerasa emang masih banyak dosa. Ini gak bisa ikutin kata hati, ikutin kata ulama. Sampai kita di level tertentu yang nanti hati kita itu udah bisa menjadi panduan dalam hidup kita. Ikutin dalam kondisi kayak gitu. Sahabat, bisa istafti qalbak, tanya hatimu. Tapi kita kayaknya belum selevel istafti qalbak deh. Masih istafti ulama, minta pendapat ulama. Iya, kalau kita ngikutin kata hati kita, ini kata hati saya loh, belum tentu. Kan banyak orang yang selama ini berbuat dosa juga, terus dia berdalih itu kata hatinya. Saya cuma ngikutin kata hati saya, tapi kata hatinya menyuruh dia kepada dosa. Ya, ini bahaya, karena hatinya fi qulubihim marad, punya penyakit. Orang yang hatinya, misalnya penyakitnya apa? Sombong dan gengsi. Nah, orang yang gengsi, kalau ngikutin kata hatinya, ya susah untuk mengakui kebenaran. Karena dia gengsi mengakuinya. Nah, ini gak bisa. Harus ke ulama yang lebih. Atau kata hatinya, subuh tarik selimut. Itu mau males ya? Itu bukan kata hati, kata nafsu.